Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Dr. Kamil, Ustadz Syaiful, Tabarok, dan Yazid. Bagaimana PR-nya dari Dr. Kamil? Sudah dibaca, sudah dibuka surah At-Taubah 117-118. Mudah-mudahan sudah. Yang belum juga, silakan saja dibuka surah At-Taubah 117-118. Karena insya Allah kita akan bicara tentang dua ayat ini. Insya Allah. Fadil ya Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nastanif ma tahaddathna fi fadlillahi azza wa jal. Kita lanjutkan tentang keutamaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fi hadzal hadis an at-taubah. Yaitu tentang masalah taubat. Nadhkur hadis an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita sebutkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladhi yaqulu fihi amiran al-ummah, ya'mur al-ummah. Beliau menegaskan dalam hadis tersebut memerintahkan kepada umatnya, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Tuhan. Inni astaghfirullah wa atubu ilaih kulla yawm mi'at marrah. Sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Jika kan hadza huwa halin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jika seperti ini yang terjadi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad ghafara Allah subhanahu wa ta'ala lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala telah menghapus dosa-dosa beliau baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Fa kaifa bina nahnu? Bagaimana dengan kita sebagai umatnya? Huwa fi hadzal hadits lam yuhaddid kam marra nastaghfirullah. Dalam hadis ini tidak dibatasin berapa kali kita harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu haddada wa waddaha kam marra huwa yastaghfirullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akan tetapi di sini Rasulullah menjelaskan berapa kali beliau membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza alimna anna an-nabiy yastaghfirullah fil yawm wal laila 100 marra, kam yastaghfirullah kullu minna? Jika kita mengetahui selevel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja dalam sehari bisa beristighfar 100 kali, apalagi kita, harusnya turidun an ta'lamu anna hadhihi laysat wasiyyat an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam faqat. Apakah yang disampaikan Rasulullah ini merupakan wasiat juga buat kita? Walakinnaha wasiyyat jami'il anbiya' wal mursalin. Akan tetapi juga wasiat seperti ini juga disampaikan oleh para nabi. Li umamihim, buat umat mereka. Turidun an ta'rifu dhalik? Iftahul mushaf wa qra'u surat Hud. Tentang hal tersebut silakan buka dan buka surat Hud. Fa fi surat Hud tajid nabiyyallah Shalih yukhatib qaumahu yaqul qul tastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayh. Tajid nabiyyallah Shu'aib yaqul istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayh. Hud istaghfiru Allah thumma tubu ilayh. Fi awal as-surah al-hadith lin-nabi sallallahu alaihi wasallam an istaghfiru Allah thumma tubu ilayh. إذن هذا ليس أمر النبي فقط لأمته ولكن أمر كل نبي لأمته من قبل استغفر الله والتوبة إليه. Jadi banyak sekali di dalam surah Hud, ya, dalam surah Hud, Nabi Hud, Nabi Shu'aib, Nabi Saleh memerintahkan umatnya untuk beristighfar dan bertaubat. Jadi urusan ini urusan semua para nabi. Subhanallah. Jadi semua umat para nabi banyak yang salah. Karena manusia ya. Antum tahfazun jami'an as-sigha allati تحدث بها سيدنا نوح في سورة نوح لأن سورة نوح قصيرة فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ولكن أنا قلت بالأمس لا نأخذ آية من القرآن ونترك باقي الملامح باقي الملامح في سورة نوح نأخذ كلها نعم kita enggak ngambil cuma satu ayat saja tapi semua ayat kita akan ambil ya memang begitu. Cuman buat kita kan belajar sepotong-sepotong tetap. Subhanallah al-Ali al-Azim. Bil amsa aidan wa'adnakum an natahaddath 'amma yuhawil asy-syaitan an yaf'al fi taubat ayyin minna. Kemarin kita berjanji kepada pemirsa semuanya bahwa pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang usaha-usaha syaitan untuk menggagalkan orang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa hadha asy-syaitan ya'ti ilayya wa qad 'asaytu Allah 'azza wa jalla. وماذا يقول؟ يقول أنت عصيت الله فعلت كذا وذنبك كذا الله لا يغفر ذنبك هكذا يقول الشيطان يوسوس. Jadi ketika kita bermaksiat kepada Allah tiba-tiba setan datang. Kamu telah bermaksiat kepada Allah. Allah nggak bakal ampuni. Nggak bakal mengampuni kamu. ويحاول أن يكبر في الذنب ويعظم في الذنب حتى يصبح الذنب أمامي كبير وأقول لا يغفر الله لي. Jadi syaitan akan berusaha membuat dosa yang kita lakukan itu seakan-akan besar sekali. Sehingga tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin labud an astaiz billahi minasy syaithanir rajim. Akan tetapi kita harus beristiazah, meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Alhamdulillah insyaallah. Wa atadzakkar qawli ibadillahis salihin. Dan saya ingat dengan perkataan hamba Allah yang saleh. لا أقول لي ذنب عظيم ولكن أقول لي رب عظيم يغفر الذنب العظيم. Aku tidak memiliki dosa yang besar, tetapi aku memiliki Allah yang ampunannya sangat besar. وأتذكر قول الله عز وجل إن الله هو التواب الرحيم. Dan saya ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. إن الله هو الغفور الرحيم. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ففي هذا الوقت أتذكر الذنب وأتذكر الله عز وجل الذي أراد وكتب علي أن أفعل هذا الذنب فأتوب إلى الله. Jadi pada hari ini ketika kita ingat dengan dosa kita, kita langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ampunan Allah pasti ada. Pasti akan setiap kali ingat dosa, ingat Allah. Ingat Allah. Jadi begitu juga kalau punya masalah, ingat masalah aja, jangan terus-terusan ingat masalah, ingat yang menyelesaikan masalah. Punya hajat, jangan terus-terusan ingat hajatnya, ingat yang punya hajat supaya bisa diselesaikan. Masya Allah. Khalas, segmen satu selesai. Baik, kita teruskan nanti setelah berikut ini. Ya, saya sengaja terus meminta Dr. Kamil Tabarokna Niazid terus bersama kita karena melihat orang alim itu sedekah. Dan ya, kalau belajar tentang salawat ya, tentang doa dan salawat, saya sering bilang, kalau pengen rumah, lihat rumah, salawat. Kalau pengen mobil, lihat mobil, salawat. Kalau pengen punya anak, anak penghafal Quran seperti ini, maka ketika pemirsa melihat Tabarok dan Yazid, ya salawat. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya bisa seperti Tabarok dan Yazid. Hari ini, hadiah dari Antv, dari Allah Subhanahu wa taala, ya, menghadirkan mereka-mereka semua di hadapan saudara semua, agar saudara bisa punya kesempatan berdoa sebanyak-banyaknya, sambil melihat anak-anak ini berdua. Mudah-mudahan Allah menjadikan anak-anak kita seperti mereka semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Stamirisya. Naqul bifadlillahi azza wa jal, annahu indama yukrimuni rabbi, bi an astaiz billahi minas syaitanir rajim, wa abda' fil istighfar, fahadha awal at-tariq as-sawab, at-tariq as-sahih. Ketika ingat dengan keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika saya mengingat dosa saya, saya langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat tabda' min Allah azza wa jal, karena huwa alladhi yatub 'ala 'ibadihi, tsumma taba 'alaihim liyatubu. Liyatub. Jadi setelah beristighfar kepada Allah, kemudian dia kemudian saya bertaubat, karena dengan taubat itulah insyaallah Allah akan mengampuni dosa-dosa saya. Lidzalika indama nad'u Allah azza wa jal, naqul Allahumma tub 'alaina. Hanya ketika kita berdoa, kita berucap kepada Allah, Allahumma tub alaina, ya Allah, terimalah tobat kami. Li'annahu lamma yatub alaina natub ilaihi. Karena ketika kita diterima oleh Allah tobatnya, otomatis kita juga bertobat kepada Allah. Ketika kita bertobat, Allah akan menerima tobat kita. Naam. Idza irtakabta dhanb, tubtu ila Allah azza wa jal, wasta'adtu billahi minasy syaithanir rajim. Ba'daha imma karrart nafs adh-dhanb أو ارتكبت ذنب آخر كل ابن آدم خطأ. Jadi ketika kita melakukan sebuah kesalahan, kita langsung beristighfar kepada Allah, kemudian bertaubat. Barangkali setelah melakukan kesalahan lagi, bisa kesalahan yang serupa ya atau Allah, kesalahan yang lain. Karena memang fitrah manusia, anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti suka melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang melakukan dosa, mereka lah yang bertaubat. Maza yaf'al asy-syaitan fi hadzal waqt wa madza ya'ti wa yaqul? Apa yang dilakukan syaitan ketika ada seorang hamba Allah pengen bertaubat kepada Allah? Apa yang dilakukan syaitan saat itu? Yaqul, in taba Allahu 'alaika fil ula la yatub 'alaika fil thaniyah. Hadhihi al-marra la yatub 'alaika. Subhanallah, syaitan akan berkata kepada orang yang melakukan kemaksiatan, kemudian dia melakukan lagi dan dia taubat. Syaitan berkata kepadanya, Allah menerima taubatmu yang pertama, tapi Allah tidak akan menerima taubatmu yang kedua. Inna dhanbaka 'azim ولا يغفر. وأنت في المرة الأولى قلت لله عز وجل يا ربي لن أرجع لهذا الذنب، لن أرجع لهذا الذنب، والآن تعود لا يغفر. Dosamu itu sangat besar sekali. Dosa-dosa yang pertama aja sangat besar, dan kamu berjanji, setan yang berbisik nih, setan yang berbisik, dan kamu itu dosa yang pertama aja sangat besar, kemudian kamu melakukan dosa lagi, dosa yang kedua kamu ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisikan setan kepada hamba yang pengin bertaubat. سنرد عليه بالحديث المتفق عليه. Saya akan membantah ucapan setan yang seperti ini dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa arda. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'abdan adznaba dzanban." Sesungguhnya seorang hamba melakukan suatu kesalahan. Faqal, "Rabbi, adznabtu dzanban, faghfirhu li." Kemudian dia berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, aku telah melakukan dosa, maka ampuni dosaku ya Allah." Faqala Allah, "A'alima hadhihi al-hamza lil-istifham, ay hal 'alima 'abdi anna lahu rabb yaghfiru adh-dhanb wa ya'khudhu bih?" Subhanallah. Kemudian Allah berkata, "Apakah hambaku ini mengetahui bahwa dia memiliki Tuhan, memiliki aku," kata Allah, "dan aku Maha mengampuni dosa-dosanya dan menerima taubat." Ghafartu li'abdi. Maka aku sudah mengampuni dosa-dosanya. Semudah itu ya. Hadza al-marra al-ula. Ini yang pertama. Tsumma makatha ma syaa Allah. Makatha ma syaa Allah ay inqada waqt tawil aw qasir. Ini tempat yang pertama tadi, Ustaz. Kemudian ya, setelah beberapa hari, beberapa bulan, mungkin beberapa tahun, kemudian bisa melakukan, panjang bisa pendek. Bisa panjang bisa pendek. Waktunya. Waktunya. Ya. Kemudian dia melakukan kesalahan lagi. Tsumma nafsil 'abd adznaba dzanban. Kemudian hamba tersebut hamba juga melakukan sama dosa. Hamba yang sama melakukan dosa. Faqala rabbi adznabtu dzanban faghfirhu li. Kemudian dia berkata lagi, "Ya Allah, aku telah melakukan dosa, maka ampun dosaku ya Allah." Al hadis lam yuhaddid hal adz-dzanb al-awwal huwa nafs adz-dzanb ats-tsani am adz-dzanban mukhtalifan. Hadis ini tidak menjelaskan apakah dosa yang pertama dengan yang kedua sama yang dilakukan atau beda, atau beda kesalahannya. ولكن حدد انه بعد كل ذنب يقول ربي اذنبت ذنبا فاغفره لي. Akan tetapi di sini hadis menjelaskan setiap kita melakukan dosa-dosa kita disuruh beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. فيقول الله عز وجل أعلم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ به. Masya Allah. Kemudian Allah berkata, apakah hambaku ini mengetahui dia memiliki Tuhan? Masih sama ya. Masih sama perkataannya Ustaz. Dan Tuhannya dapat mengampuni dosa-dosanya. Insyaallah. Ghafartu li 'abdi. Maka aku telah mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Summa makatha ma syaa Allah. Ay qada waqt tawil aw qasir. Salita. Nah, kemudian setelah berapa hari, berapa ketiga. Bulan bisa panjang, bisa pendek waktunya. Fa adzna dzanban. Kemudian orang tersebut melakukan kesalahan lagi. Faqala rabbi adznabtu dzanban faghfirhu li. Kemudian dia berkata lagi, ya Allah, aku telah melakukan dosa, maka ampuni dosaku ya Allah. Faqala Allahu 'azza wa jalla, a'lima 'abdi anna lahu rabb yaghfiru adh-dhanb wa ya'khudhu bihi ay yu'aqibu 'alayhi. Subhanallah. Kemudian Allah berkata, apakah hambaku ini mengetahui bahwa dia memiliki Tuhan yang bisa mengampuni dosa-dosanya, kemudian Tuhan tidak akan mengazabnya karena dia sudah bertaubat? Ghafartu li 'abdi falyaf'al ma syaa. Masyaallah. Maka aku telah mengampuni dosa-dosa hambaku dan seterusnya. Maksudnya ketika dia berdosa, dia bertaubat dosa-dosanya. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadza al-hadis laysa fihi da'wa li'an nukthir min adh-dhunub. Laysa hadha al-maqsud minhu. Hadis ini bukan mengajak kita untuk berbuat banyak kesalahan walaupun taubat sudah dibuka. Yadullu anna Allah ghafurur rahim. Naam, walakin labudd ba'da kulli dhanb astaghfirullah. Akan tetapi hadis ini mengajak kita setiap kita melakukan kesalahan, kita dianjurkan terus beristighfar kepada Allah. Iya, pemirsa, tadi saya iseng nanya, kalau emang gitu ada seorang hamba yang sengaja melakukan karena dia tahu Allah Maha Pengampun, dia bilang enggak berlaku. Kalau yang itu nggak berlaku, karena itu sengaja. Ini yang tidak sengaja jatuh, kepleset, tidak sengaja jatuh lagi kepleset. Karena tidak tahuan. Karena bijahala, karena kebodohan ya. Wallahualam. Kita akan teruskan lagi setelah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نستمر إن شاء الله بفضل الله عز وجل فيما أقامنا الله فيه. هذا نتحدث حديث للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مهم جدا في هذا الوقت. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah hadis Nabi. Hadis ini sangat penting sekali untuk kita pahami. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu warḍa. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud. An Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam barik alaihi. Qad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal." Sesungguhnya orang mukmin itu melihat dosa-dosanya seperti sebuah gunung yang sangat besar sekali sedangkan dia duduk di bawahnya. Ya khafu an yaqa'a alai. Dia takut gunung tersebut bisa jatuh kepadanya. Wa innal fajir yara dhunubahu kadhubab marra 'ala. Sedangkan orang pendosa itu melihat dosanya seakan-akan seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Faqala bihi hakadha ay biyadihi fadhabbahu. Jadi seakan-akan dia bilang, ah, tinggal-tinggal diusir langsung pergi gitu. Thumma yaqul Abdullah ibn Mas'ud. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yaqul, لله أفرح بتوبة عبده المؤمن. الله عز وجل يفرح بتوبة العبد المؤمن. الله سبحانه وتعالى senang dengan taubatnya seorang hambanya yang beriman. أكثر من المثال الذي سيذكره النبي. Lebih banyak cintanya, lebih besar cintanya daripada contoh yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. ما هذا المثال؟ Apa contoh yang disebutkan oleh Rasulullah ini? رجل نزل في أرض. Ada seorang laki-laki yang singgah di sebuah tempat. Syadidatul har. Tempat tersebut sangat panas sekali. Wa ma'ahu dabbatahu. Bersama orang ini binatang tunggangannya. Wa ta'amahu wa syarabahu. Makanannya dan minumannya juga. Ada di sana, ada di binatang itu, ada di unta. Ada di Fa wada'ahu bi jiwarihi wa nam. Kemudian makanan tersebut dan minumannya ditaruh di sampingnya. Kemudian laki-laki ini tertidur. Faqama yabhas 'an ar-rahilah 'an ad-dabbah wa 'alayha at-ta'am wash-sharab fa lam yajidha. Kemudian ketika dia bangun tidur, dia mencari kendaraannya, dia mencari makan dan minumannya, tidak ada. Hatta idza ishtadda 'alayhi al-har wal-'atash. Sampai ke saat itu matahari sangat panas sekali dan sangat haus sekali beliau saat itu. Qal abhas 'anha yaminan wa yasaran. Laki-laki ini berkata, saya telah mencari barang-barang yang saya cari tersebut ke kanan dan kiri, tapi enggak saya temukan. Fabahasa falam yajidha. Dia mencari tapi tidak menemukannya. Faqal izan a'ud ila al-makan alladhi nimtu fi fa anamu fi hatta amut. Kemudian saya pergi ke tempat tadi, ke tempat semula saya tidur, dan saya akan tidur di situ sampai saya meninggal. Fawada'a ra'sahu 'ala sa'idihi liyamut. Kemudian dia meletakkan tangan kanannya dia di bawah pipi kanannya sampai dia meninggal. Fastayqadha fa idza ar-rahilah wa 'alayha at-ta'am wash-sharab. Ternyata kemudian laki-laki tersebut bangun dari tidur, tidak jadi meninggal, Ustaz. Masyaallah. Dia menemukan apa-apa yang dicarinya dari ada. Binatang tunggangannya. Ada. Terus makanan minumannya ada di situ. Allahu 'azza wa jalla afrah bi taubati 'abdihi al-mu'min min hadza akbar bi an yalqa هذه الراحله وهذا الطعام وهذا الشراب. Allah lebih bahagia sekali menerima taubatnya seorang hamba yang beriman itu daripada bahagianya orang yang ketemu kehilangan barangnya kemudian ketemu kembali. Walidzalik nas'alullah azza wa jall an yatub alaina jami'an. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengampuni kita semuanya. Wa tadhakkaru qaulillah azza wa jall fi surah an-nur وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Maka ingatlah firman Allah dalam surat Nur. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Bertobatlah kalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman supaya kalian beruntung. تعلمون في الحلقة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله di pertemuan yang akan datang. في الحلقة القادمة إن شاء الله نتحدث عن هؤلاء. الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات لهم توبة عند الله عز وجل. إن شاء الله kita akan membicarakan tentang orang-orang mukmin dan mukminat yang yang bertaubat. Lahum tauba 'indallahi 'azza. Yang diterima taubat taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu ta'ala ala wa. Baik pemirsa, ya kita pun masih belum membahas ya surah At-Taubat. Ya, surah At-Taubah ayat 117-118. Insya Allah masih, Dokter Kamil masih di Indonesia bersama kita semua. Dan saya berdoa mudah-mudahan Allah mengabulkan doa saudara yang melihat Tabarok Ibn Yazid dan kemudian berdoa pada Allah agar punya turunan seperti beliau. Amin. Amin. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.